4. Pak Saripudin, saya seorang maklar. Dikala saya menjual barang berupa properti, tanah atau kendaraan, saya menyampaikan harga kepada pembeli selalu di atas harga dari yang disampaikan penjual. Apakah saya termasuk zalim, Pak Ustaz? Bapak namanya simsar. Ada itu dalam bab fikih samsarah, yaitu maklar. Jasanya bapak adalah menjual jasa. Jadi bapak menghubungkan antara penjual dengan pembeli. Ini penjual, ini pembeli. Penjual enggak ketemu dengan pembeli. Bapak hanya menghubungkan, nanti bapak diberikan jasa. Tapi bapak tidak boleh tipu di sana. Kalau tipu maka hasilnya haram. Nah, jadi uang jasa menghubungkan ini halal. Tapi kalau bapak ada unsur tipu di sana, maka dia menjadi haram. Hati-hati dengan keberkahan rezeki. Tak ada gunanya banyak, kita tak lama hidup di dunia ini, Pak. Kita akan mati juga menghadap Allah. Carilah duit banyak-banyak untuk bangun sekolah tahfiz. Cari duit banyak-banyak untuk bagi-bagi beras. Cari duit banyak-banyak untuk wakaf infak sedekah. Tapi duit yang halal. Duit halal, duit haram tidak bisa menolong di hadapan Allah. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.